Mandek ya, hari Jumat Kliwon nih. Yo, sini yo, mau enggak lo nulungin? Tulung apaan? Burung gue pegangin, mau dimandekin nih? Di oga ah, jangan dong ngerepotin. Repot apaan? Repot ngejemur dendeng. Yuk, tolongin dong nih, berontak lu nih. Lagi repot. Dimandein kan nih ah. Dendeng gak usah dijemur, kagak dicuci juga gue doyan. Dicuci kagak dijemur, lame-lame ntar ke jamur. Jamur juga jamur terik, enaknya kalau disemur. Jamur terik biar burik, kagak lupes seumur-umur. Ya, nyok dong ya, burung gue pegangin. Ah, oh gak ah, mendingan dilepasin. Ya, dilepasin, tadi mencrok di wongan orang loh. Pengen tahu dia mencrok sembarangan. Ntar gue jepret. Dari Majapahit banyak dikurung tarje mati, lepasin deh sebentaran. Burung dari Majapahit perkutut yang sangat sakti, banyak dikurung tarje sakit, lame-lame bisa mati. Ya nyok dong ya, burung gue pegangin. Ah, oh gak ah, mendingan dilepasin. Ah, udah dipotong aja deh tuh burung ah, repotin orang aja. Ya, lo gak menesel, badut nasib lo lagi.